وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan hingga dapat hadir di sini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kelapangan waktu untuk mengisi usianya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan yang sudah ke-13 ini. Ikhwafiddin rahimanillahu wa iyyakum. Beberapa hari yang lalu kita mengatakan ahlan ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Dan itu rasanya baru kemarin, padahal sudah 13 hari lamanya. Tersisa tinggal 17 hari. Sangat cepat berlalunya. Itulah waktu manusia. Ketika waktu itu sudah berlalu, maka berlalunya sangat cepat. Kalau kita review usia kita, rasanya baru kemarin kita masih remaja, sekarang sudah ubanan. Rasanya baru kemarin, sangat cepat. Kemarin kita katakan ahlan wa sahlan, selamat datang Ramadan. Kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu fihi siyamuhu, Allah wajibkan puasa di bulan tersebut. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim, ditutupnya, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dibelenggunya setan-setan. Fihi lailah khairum min alfi syahr, di mana pada bulan tersebut ada satu hari, satu malam lebih baik ketimbang 1000 bulan. Faman haruma khairuha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya maka tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Baru kemarin kita sebut-sebut hadis ini, datang Ramadan, Ramadan datang, ahlan. Dan sekarang pantasnya kita katakan mahlan ya Ramadan, bukan ahlan lagi, mahlan. Mahlan itu artinya jangan segera berlalu. Benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, ayyamam ma'dudat. Bahwasanya Ramadan itu ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari tertentu, artinya harinya terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ikhwafiddin, menunjukkan bahwasanya ini bulan tuh cepat lewatnya. Cepat berlalunya. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimnallahu wa iyyakum, maka ya baghil khair, wahai yang menginginkan kebaikan, aqbil, aqbil, mari, jangan sia-siakan kesempatan. Tersisa hanya 17 hari. Bagi yang lalai selama 13 hari kemarin, ketahuilah bahwasanya masih ada 17 hari yang lainnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam." Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Tentu ikhwatiddin, tidak akan mungkin Allah menurunkan syariat ini kecuali pasti ada maslahat dan manfaatnya bagi manusia. Itu pasti. Gak akan mungkin Allah menyuruh kita dan tidak ada faedah sama sekali, tidak ada guna sama sekali, gak mungkin. Apalagi Allah mewajibkan, kutiba, diwajibkan atas kalian. Ini berarti satu hal yang penting, penting untuk dunia kita dan penting apalagi untuk akhirat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala membebankan satu hukum atau menurunkan syariat kepada umat manusia, ini pasti ada maslahatnya untuk manusia. Dan ketahuilah ikhwatiddin, Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang paling tahu tentang maslahat manusia. Maka diturunkanlah syariat Islam supaya manusia itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada haram, ada halal. Yang diharamkan pasti berbahaya untuk manusia, yang dihalalkan pasti ada faedahnya untuk manusia. Bahkan jika ada satu perkara yang faedahnya ada, mudaratnya ada, tapi mudaratnya lebih besar ketimbang faedahnya, Allah larang juga. Seperti yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada kalian tentang khamr dan judi. Kul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Pada khamr dan pada khamr itu ada dosa dan ada manfaatnya bagi manusia, tapi wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima, dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Itu ikhwatiddin. Jadi bukan yang diharamkan itu tidak ada manfaat sama sekali, ada manfaatnya, ada manfaatnya. Tapi karena mudorotnya lebih besar, maka syariat menyatakan ini hukumnya haram. Ketika satu perkara itu halal, boleh, ya boleh, ini pasti ada manfaatnya. Yang satu hal yang mubah, seperti kalau terkait dengan masalah makanan, ya makanan-makanan dihalalkan, mubah. Dia makan tak berpahala, tak dia makan juga tak berdosa. Artinya mubah, boleh dia santap. Yang halal saja ikhwatiddin itu ada manfaatnya. Mudaratnya, kalaupun ada mudaratnya, lebih kecil mudaratnya ketimbang manfaatnya. Makanya dia jadi halal dan mubah. Apatah lagi kalau ini diwajibkan. Di antara aturan yang diwajibkan adalah puasa pada bulan Ramadan. Karena Allah sangat tahu bahwasanya puasa Ramadan, puasa itu adalah satu aktivitas yang bermanfaat untuk manusia, dunia dan akhirat. Allah tahu sekali itu. Dan sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wajibkan, wajib, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan pada kalian ibadah puasa. Dan bukan hanya pada kalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, diwajibkan. Karena Allah sangat faham dan sangat tahu, ini kalau tidak diwajibkan, enggak banyak yang melaksanakan. Padahal ini satu hal yang bermanfaat. Kalau saya tanya pada bapak-bapak sekalian, seandainya Allah katakan disunnahkan bagi kalian berpuasa, kalian lakukan berpahala, tak kalian lakukan enggak berdosa. Kira-kira berapa persen kaum muslimin yang melaksanakannya? Jangan-jangan sudah usia 50 tahun, 60 tahun tak pernah puasa sama sekali. Padahal itu merupakan perkara yang bermanfaat. Allah tahu itu ikhwatiddin. Maka ini diwajibkan ini supaya mereka tahu manfaatnya ibadah puasa itu, dunia dan akhirat. Dan sebenarnya ikhwatiddin, kita sebagai seorang muslim, ketika Allah wajibkan sesuatu, maka tidak ada kata lain bagi kita sami'na wa ata'na kecuali sami'na wa ata'na. Kita harus yakini setiap yang diperintahkan Allah pasti bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita harus yakini setiap yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, pasti bermudarat untuk kita dunia dan akhirat, baik kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Seperti ikhwatiddin, Allah haramkan daging babi. Itu para sahabat enggak ngerti kenapa diharamkan. Sudah, begitu haram ya sudah haram. Diselidiki, ada cacing pitanya. Kita sebagai seorang muslim, mau ada cacing pita, cacing gelang, cacing apa terserah. Yang penting ketika Allah sudah haramkan, kita enggak makan. Kalaupun ada info-info setelah itu untuk mendukung keyakinan saya. Itu kan betul. Begitu. Kalaupun enggak ada ini ikhwatiddin, enggak peduli bagi kita. Kenapa? Ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Pasti bermudarat. Demikian hal juga dengan yang diwajibkan. Enggak perlu cari-cari, enggak perlu kita katakan, ini diwajibkan, ini pasti ada mudaratnya, pasti ada manfaatnya. Nantilah saya lakukan. Sampai saya ngerti apa manfaatnya baru saya lakukan. Enggak begitu ikhwatiddin. Itu liberal namanya. Semuanya harus dilogikakan, masuk logika dia laksanakan. Enggak begitu Islam. Ketika Allah perintahkan, maka wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Mau kita tahu apa hikmahnya ataupun tidak tahu, itu enggak perlu. Kalaupun akhirnya kita tahu, seperti ibadah puasa diwajibkan kepada kita, oh ternyata para dokter mengatakan banyak faedahnya untuk apa namanya, untuk tubuh, yang kolesterol tinggi bisa turun, bahkan yang sakit mah bisa sembuh mahnya. Kok bisa? Ya itu sekedar informasi tambahan, hanya untuk lebih mengokohkan lagi keyakinan kita bahwasanya setiap yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaatnya, untuk lebih mengokohkan yang tadinya sudah kokoh. Begitu. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah bertanya, "Awalam tu'min?" Memangnya ente enggak beriman? Memangnya ente tidak yakin? Tidak beriman, tidak meyakini aku bisa menghidupkan? Qala bala. Kata Nabi Ibrahim, "Ya, iya, tentu. Walakin liyatma'inna qalbi." Tapi supaya lebih yakin. Bukan tadinya Ibrahim enggak yakin. Bukan tadinya Ibrahim dia bertanya, dia belum beriman sampai Allah di depan mata kepalanya Allah menghidupkan yang mati baru dia beriman, enggak begitu. Dia sudah beriman. Begitu kita seorang muslim. Begitu kita seorang yang mukmin kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban, laksanakan. Adapun ada penguat-penguatnya, itu lebih liyatma'inna qalbina, untuk lebih meyakinkan diri kita, menenangkan hati kita yang tadinya sudah kokoh keyakinannya. Ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Manfaat dunia banyak yang terkait dengan puasa. Apalagi akhirat ikhwatiddin. Akhirat ini merupakan spirit supaya kaum muslimin itu semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni anil amali yudkhilunil jannah ya Rasulullah, beritahukan aku tentang satu amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga. Qal, beliau mengatakan alaika bisyam fa innahu la mitlalah, puasalah karena tidak ada yang setara dengan puasa dalam masukkan pelakunya dalam surga. Itu ikhwatiddin. Allah kasih kita hadiah, kasih kita ganjaran surga bagi yang berpuasa. Padahal puasa untuk kepentingan diri kita sendiri. Seperti kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat, seperti kita menyuruh anak-anak untuk belajar. Pada prinsipnya mereka senangnya yang main, bukan belajar. Karena memang mereka gak ngerti, gak ngerti apa yang bermaslahat untuk mereka. Kalau ada anak-anak minta jajan kepada orang tuanya, kepinginnya kan setiap yang diberi, yang diminta diberikan. Pak Abi minta 10 ribu, ya 20 ribu, oke, 50 ribu, nah 100 ribu, nih, kepinginnya begitu. Tapi orang tua, apa berpikirnya seperti berpikirnya dia? Makanya kan ada anak-anak ketika dia suatu saat tidak diberi jajan, Abi gak sayang dengan saya, ya kan? Karena memang begitulah dangkal cara mereka berpikir, dia gak tahu. Kita tidak memberi dia jajan bukan karena gak sayang dengan dia, karena untuk maslahat dia. Itu ikhwatiddin. Kita mewajibkan dia belajar bukan kita menyusahkan dia, tapi kita tahu dia ini kalau gak disuruh belajar, gak belajar. Nanti dia mau bagaimana masa depan dia? Bukan untuk kita, untuk dia. Kemudian supaya dia lebih sungguh-sungguh, kita berilah hadiah-hadiah, kita berilah apa namanya, ya janji-janji, nah nanti kalau kamu begini ya, Abi berikan begini, nanti kalau kamu begini, nanti hadiahnya ini. Supaya apa? Supaya dia lebih tekun lagi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tua. Tapi memang bedanya kalau orang tua itu, walau bagaimanapun kepentingan itu untuk si anak, tetap saja ada untuk dia, minimal namanya. Siapa tuh yang juara? Anak saya, Pak. Oh, anak saya itu. Siapa itu yang nakal? Anak emaknya itu. Itu ikhwatiddin. Ada pentingnya juga bagi kita, kan? Ya, ada pentingnya. Nama. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ibadah puasa, apa pentingnya bagi Allah? Enggak penting bagi Allah. Enggak ada pentingnya. Ini semuanya 100% pentingnya untuk manusia. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Itu 100% pentingnya untuk manusia. Allah enggak penting disembah sebenarnya. Karena ada manusia, enggak ada manusia, bagi Allah enggak ada masalah. Allah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum ma akhirakum ma jinnakum ma insakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya jin kalian, manusia kalian dari dahulu yang pertama sampai terakhir, mereka itu memiliki hati seperti hati orang yang terbaik di antara kalian, Rasulullah lah misalnya, Muhammad SAW, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti, semuanya taat seperti Rasulullah, tidak ada yang jahat, semua jinnya manusianya gak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya jin kalian, manusia kalian dari awal sampai akhir memiliki hati yang lebih parah daripada hati orang yang paling jahat, semuanya tidak ada yang takwa, tidak ada yang beriman. Kita anggap saja semuanya seperti Fir'aun misalnya. Ma naqasa fi mulki syai'a, tidak akan menambah kerajaan, tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Tidak perlu Allah, Habibuddin. Ya, Allah enggak perlu dengan sembahan kita. Tapi Allah tahu kalau manusia tidak diberi perintah, tidak diberi perintah untuk beribadah, kacau hidupnya. Kacau. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ibadah puasa yang diwajibkan Allah, bahkan tidak hanya sekedar diwajibkan, tapi sampai dijadikan sebagai salah satu rukun Islam. Yang keberapa, Pak? Yang keem? Yang keberapa? Keempat apa kelima ya? Ini karena puasa ini, jadi volumenya tuh low dia. Jadi energinya masih jam berapa nih, Pak? Lama lagi buka puasa. Yang keberapa kalau puasa? Hah? Empat. Empat apa kelima? Atau yang ketiga? Nah itu ada khilafiyah di antara kaum muslimin. Rukun Islam ini memang karena kalau puasa nih. Ya. Demikian. Jadi kadang-kadang memang namanya juga dalam keadaan ibadah puasa itu memang kita tuh tenang. Begitu kan. Apalagi di majelis lebih tenang lagi. Saking tenangnya itu biasanya sinyalnya 1-2, 1-2, 0-1-2, 0. Ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam. Jadi kan rukun. Rukun ikhafiddin berarti ini beda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya. Ini berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya ini pasti besar maslahatnya. Taib ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Di antara hikmahnya, di antara faedahnya, puasa ikhafiddin pengendali empat syahwat. Puasa pengendali empat syahwat. Empat syahwat ini kalau tidak terkendali ikhafiddin, rusak kehidupan manusia. Rusak, merusak dirinya, merusak keluarganya, dan merusak masyarakat. Sebagaimana kita ketahui ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum, manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasad dan unsur ruh. Jasad dan ruh. Jasad ini dari mana asalnya? Dari tanah. Tubuh kita ini dari tanah. Makanya suplemennya semuanya dari tanah. Tidak ada yang dari atas. Semuanya dari tanah. Allah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah kami ciptakan kalian. Ke tanah kami kembalikan kalian. Dan dari tanah kami bangkitkan kalian kembali. Itulah jasad kita. Yang nutfah, alaqah, nutfah, mudghah. Hingga pada 40 hari ketiga Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh. Ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhafiddin, suplemen ruh beda dengan suplemen jasad. Ya, beda. Kalau suplemen jasad ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum, makanan-makanan yang bergizi yang seperti ini, ya, yang seperti ini dia bisa naik gunung, turun gunung, naik sepeda, sudah jelas ada apa namanya jalan-jalan yang mulus, maunya pematang-pematang sawah yang dipilih-pilih. Manjat gunung. Sudah jelas ada tangganya, pengennya dari tebing. Ah begitu-begitu. Ini jasad. Maraton. Berpuluh-puluh kilometer sanggup. Menaklukkan gunung ini, gunung itu sanggup. Itu karena apa? Suplemen yang dia makan untuk jasad. Tapi dia tidak sanggup melangkahkan kakinya hanya 50 meter masjid dari rumahnya. Karena lain suplemennya memang. Ya. Yang kaki, energi yang dia gunakan untuk melangkahkan dari rumahnya ke masjid itu beda energinya dengan yang dia gunakan untuk naik gunung turun gunung. Bahkan sepedanya ada berapa? Untuk jalan, untuk naik, untuk turun. 3 bisa sepedanya. Itu semua untuk suplemen jasad. Sanggup dia lakukan. Ya, sanggup dia lakukan. Tapi mengapa? Jarak pendek. Enggak sampai seperti lomba lari spring. Hanya 50 meter. Tapi Masya Allah berat kakinya melangkahkannya. Karena apa? Energi yang digunakan untuk melangkahkan ke masjid itu bukan suplemen untuk jasad. Itu ada suplemen ruh. Demikian ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kaum muslimin ya yang terlihat sehat walafiat tapi ketika disuruh puasa enggak sanggup Ustaz, lemes. Masya Allah. Berapa banyak orang yang kurus-kurus, udah kurus kecil krempeng lagi, sanggup puasa. Kok bisa beda? Berapa banyak kaum muslimin yang sudah mudah melaksanakan sholat, namun banyak lagi yang sulit mengerjakan sholat. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya ini? Jasadnya sama, kakinya sama, badannya sama-sama, kadang-kadang gendutnya juga sama. Tapi ini kok susah sholatnya? Ini kok mudah? Banyak kaum muslimin yang sekarang dengan mudah melangkahkan kakinya ke masjid setiap waktu 5 kali dalam sehari semalam. Banyak lagi kaum muslimin yang sulit untuk melangkahkan kakinya. Kenapa ya Khofiddin? Karena yang berperan di sini adalah ruh. Ruhnya yang dapat suplemen. Mungkin banyak, masih banyak kaum muslimin, mereka terkagum-kagum melihat bapak-bapak pergi masjid setiap kali sholat subuh. Mungkin dia kagum. Wah, masya Allah, bapak ini rajin ke masjid. Terdengar adzan itu sudah kagum dia. Bisa dengar adzan, masya Allah. Saya sudah 13 tahun di samping masjid, gak pernah dengar adzan subuh. Dikencingin setan terus dia. Kagum dia sebenarnya, dia kepingin ikhwatiddin, kepingin sekali dia. Tetapi gak sanggup. Kok bisa ya seperti itu? Itulah ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, di antara keistimewaan, di antara keistimewaan Islam itu, dia itu harus menyeimbangkan antara kebutuhan jasad dengan kebutuhan roh. Apabila ada seorang yang sibuk dengan jasadnya saja, fitness, olahraga, tapi ngaji gak pernah, ibadah gak pernah, itu pun sekali-sekali, maka ikhwatiddin, dia akan menjadi orang yang miskin dan lemah ruhnya. Pasti berbahaya. Sebaliknya demikian, ketika seorang yang hanya memperhatikan ruhnya saja, jasad tidak dia pikirkan, juga akan berbahaya. Makanya Allah katakan, wa bataghi fi ma ataqallad darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, ya, cari apa yang Allah berikan kepada kamu dari rezeki untuk mendapatkan akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Hanya saja kaidahnya, kalau terjadi benturan antara dunia dan akhirat, antara kepentingan dunia dan akhirat, ketahuilah wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik untuk kalian. Akhirat itu lebih kekal. Jadi harus pilih akhirat kalau terjadi benturan. Tapi kalau tidak terjadi benturan, dua-duanya ambil ikhwatiddin. Dua-duanya ambil. Karena dunia itu merupakan pendukung kita untuk mendapatkan akhirat. Contohnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid, dia melihat ada seutas tali yang diikat dari tiang ke tiang. Diikat. Beliau bertanya, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa ini? Para sahabat menjawab, "Ikhwatiddin, habluz li Zainab, fa idza fatara ta'allaqat bihi." Oh, itu tali untuk Zainab, istri beliau sendiri. Kalau Zainabnya lagi capek sholatnya, letih kakinya, dia gantung di tali tersebut. Ya, dipegang talinya gini. Jadi, berayunlah di tali lah dia, begitu. Kalau udah capek, apa kata Rasulullah SAW? Halo, lepaskan ini tali. Enggak perlu seperti itu kali. Ya, enggak perlu seperti itu kali. Mengapa demikian, ikhwatiddin? Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah seorang itu sholat dalam keadaan dia itu lagi semangat. Fa idza fatara falyarkud. Kalau dia ngantuk, tidur. Jadi enggak perlu dia sholat sambil tidur, sambil gantung-gantung. Nanti mungkin ada yang lain kan dari atas, taruhkan di apa namanya? Di dadanya atau di lehernya sekalian. Itu ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, Islam tuh begitu. Kalau capek ya sudah duduk, kalau memang sudah enggak bisa lagi. Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambi. Salat kalian berdiri. Enggak sanggup duduk, enggak sanggup tidur. Itulah Islam ikhwatiddin, syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kalian, kepada seorang, illa wus'aha, kecuali yang mampu dia lakukan. Dan puasa Ramadan adalah ibadah yang pasti mampu dilaksanakan oleh semua orang. Pasti. Kalau ada yang mengatakan gak mampu, itu bohong. Gak akan mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang dia tidak mampu. Gak akan mungkin. Dan belum pernah ada sejarahnya orang mati gara-gara puasa. semenjak 14 abad yang lalu, ya, 14 abad yang lalu diwajibkan puasa, sampai sekarang belum pernah ada sejarahnya mati, baik anak kecil maupun orang dewasa. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Taib. Syahwat ini merupakan kehidupan, apa namanya, sifat ataupun unsur yang ada pada manusia. Di mana manusia itu harus punya syahwat. Kalau dia tidak punya syahwat ini, berarti kehidupannya tidak normal. Dan dia harus diilaj, harus disembuhkan jika dia tidak punya syahwat. Namun syahwat harus dikendalikan. Tidak boleh dia liar. Syahwat kalau dia tak terkendali, maka orang tersebut akan menyerupai hewan. Makanya dia harus dikendalikan. Salah satu pengendalinya adalah ibadah puasa. Pertama ikhwatiddin, syahwat jinsiyah, syahwat biologis. Seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dia itu sudah diciptakan dan disertakan pada dirinya ada syahwat. Yang perempuan suka dengan laki-laki, yang laki-laki suka dengan perempuan. Barang siapa ada yang selain seperti ini, hukumannya bunuh. Ya. Barang siapa ada yang selain seperti ini, selain ini, dibunuh. Dalam Islam, laki-laki dengan laki-laki senangnya, perempuan dengan perempuan. Apa kata Rasulullah? Uqtul fa'il wa maf'ul. Bunuh pelaku dan korbannya. Enggak bisa. Karena Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan dengan suka laki-laki. Kalaupun ada orang yang suka misalnya, dia jatuh cinta. Dengan apa Pak jatuh cintanya? Dengan kambing misalnya. Dia dibunuh, kambingnya juga dibunuh. Daging kambingnya jadi haram. Kalau dia lakukan hubungan dengan kambing, na'udzubillah min dzalik. Kok bisa aja seperti itu? Ini emang sudah kerasukan setan betul, ikhwatiddin. Tapi kalau ada manusia, laki-laki yang masih lajang, berzina dia dengan perempuan. Seorang perempuan, dengan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala masih beri dispensasi. Itu dicambuk 100 kali. Karena memang begitu seharusnya. Memang laki-laki itu suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Makanya Rasulullah katakan, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin ajnabiyah. Janganlah salah seorang kalian berkhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, illa thalithuhu masyaitan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Itu ikhwatiddin. Ya. Tapi kalau yang sudah nikah melakukan zina, itu dirajam sampai mati. Kenapa? Dia sudah rasakan, dia sudah lakukan. Kenapa kok kepingin yang lain? Yang haram ini kan menunjukkan orang ini betul-betul sifatnya buruk. Padahal kalau dia ingin yang lain, dia punya solusi yang lain. Apa itu? Hah? Apa? Bisa nambah yang lain, gak cukup satu. Ya kan ada laki-laki kan gak semuanya 220 Pak. Ya. Ada yang 3200, ada yang 4500. Gak semua kan yang 2500. Ada juga yang 150 begitu. 110 dikit aja. Kadang-kadang aja dia terang, selebihnya redup, ada yang seperti itu. Untuk laki-laki yang seperti ini, ya, di mana ampernya lebih tinggi, sudahlah wattnya tinggi, voltasnya tinggi, ohmnya sedikit lagi. Jadi perlu ada penyaluran. Jadi bagaimana? Allah beri solusi. Itu ambil yang kedua, masih bisa ya dua. Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahi wanita itu dua yang pertama, bukan satu, dua, tiga, empat. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kalian khawatir tidak sanggup adil, fawahidah, satu, au ma malakat aymanukum, atau dengan hamba sahaya kalian, budak sahaya kalian, budak-budak, silahkan. Tapi kan sekarang enggak ada, ya. Budak-budak kan enggak ada. Kalaupun ada di Malaysia, budak-budak sedang menyeberang jalan begitu. Anak-anak itu maksudnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Tapi kan enggak semuanya sanggup untuk pasang dua. Memang dia tahu voltase dia enggak seperti biasa. dia perlu dua. Atau dia seorang pemuda, dia ini memang sudah seharusnya menikah, sudah sampai ke ubun-ubun ini. Ini harus ada lampu yang membuang energinya, harus ada pembuang energinya. Tapi dia belum sanggup, maka solusi yang lain ada, yaitu puasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa yang sudah sanggup nikah, nikah. Fa innahu aghaddu lil fard wa ahsaru lil farj. Karena dengan menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Fa man lam yastati', kalau tidak sanggup, fa alai bisiyam, maka puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu dapat mengendalikan syahwatnya. Itu dia. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga, ikhwatiddin. Imma dia menikah, kalau dia enggak sanggup menikah, karena pernikahan itu kan bukan hanya sekedar penyaluran syahwat, tapi juga ada tanggung jawab. Ketika seorang laki-laki telah berani mengambil sebuah akad pernikahan, Allah mengatakan akad tersebut, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka kaum wanita telah mengambil dari kalian janji yang sangat kokoh. Kita sebagai laki-laki, ketika kita sudah berani mengatakan, saya terima nikah anak bapak dengan mahar sekian-sekian-sekian. Kemudian apa artinya? Pak, saya bertanggung jawab terhadap anak bapak, dunia dan akhirat. Kalau dia masuk neraka, aku juga masuk neraka. Itu artinya ikhwatiddin. Jadi bukan enak jadi suami. Ya, tanggung jawabnya besar. Kalau yang ini mungkin enggak apa namanya, perhitungan memang berat sebenarnya. Tapi ya, iyalah kita kalau enggak kita lakukan gimana? Kita coba. Demikian. Tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, kalau akhirat jelas. Sekarang dunia itu tidak hanya tanggung jawab masalah diniahnya, tapi juga masalah makannya, minumnya, nafkahnya, sandang, pangan, papan. Itu semua tanggung jawab sang suami. Sanggup enggak? Kalau enggak sanggup, silakan puasa. Itu khafidin. Kalau enggak sanggup silakan puasa. Jadi solusinya ada, masya Allah. Allah tahu tentang jiwa kita itu. Allah tahu tentang manusia. Ya, Allah tahu itu khafidin. Rahimanallahu ayyakum. Makanya disuruh nikah atau puasa. Kan ada seorang itu, seorang pemuda, dia sudah memang seharusnya menikah. Tapi gimana? Enggak sanggup mencari nafkah. Atau belum bekerja misalnya, atau masih kuliah. Masih thalabul ilmi. Masih kuliah. Masih semester 2. Misalnya begitu. Terus bagaimana? Mau kepingin sekali menikah. Kepingin sekali. Apalagi melihat apa namanya pemuda-pemuda yang boncengan dengan istrinya. Begitu kan? Sementara dia naik sepeda motor di belakang kosong tengoknya. Aduh sedih. Enggak ada siapa-siapa. Temannya sudah dibonceng, di tengah ada lagi yang kecil. Ada lagi temannya, depan ada dua lagi. Jadi seru dia, ngajinya pun seru kan? Banyak yang dibawa, banyak pahalanya. Dia kepingin, tapi belum sanggup. Gimana? Puasa. Pengendali syahwat. Demikian juga bagi bapak-bapak yang kepingin dua. Dia sepertinya satu gak cukup ini Ustaz. Sudah saya hitung-hitung, gak cukup satu. Bola lampunya harus dua ini. Terus bagaimana? Ya sudah tambah. Aduh Ustaz, yang ini saja saya keteter beri nafkah. Gimana? Ya sudah puasa. Jadi jangan puasa itu jangan dikira hanya untuk yang belum nikah saja. Yang sudah nikah juga kalau ke dia gak bisa kepingin yang kedua. Memang dia tahu bahwa saya harus yang kedua. Tapi gak sanggup puasa banyak-banyak. Puasa Nabi Daud itu. Jadi dia bisa lemas. Jangan bawanya garang aja begitu kan. Lemas dia. Iti khafidin rahimnallahu ayyakum. Ya itu. Puasa merupakan pengendali syahwat. Mengenai syahwat, seorang punya syahwat itu bukan syahwat jinsiyah, syahwat biologis itu bukan perkara yang tercela, enggak. Karena para rasul sendiri khatibuddin rahimanallahu wa iyyakum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami telah utus sebelum kamu ya Muhammad para rasul-rasul, waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka keturunan, istri-istri dan keturunan. Para rasul punya istri. Ya, para rasul punya istri. Nabi Daud itu banyak lagi istrinya. Itulah ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya dengan puasa bagi mereka yang sedang bergejolak, baik puber 1, 2, 3 atau 4, dan dia memang tidak mampu untuk melakukan, untuk menikah lebih daripada satu, maka solusi yang lain puasa. Ya. Jadi bagi antum mungkin apa namanya kepingin mau menikah lagi, pertama tanya dengan istri, gimana dik, sepertinya abang butuh dua. Nah, para istri katakan, ada bang solusinya, puasa. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama, bahwasanya ibadah puasa pengendali ya, bukan menghilangkan, ingat, pengendali. Islam itu mengendalikan syahwat, bukan menghilangkan syahwat. Makanya dilaknat orang-orang yang mengkebiri. Ya, dilaknat orang yang mengkebiri. Kenapa? Karena dia mematikan syahwat. Sementara manusia itu perlu syahwat untuk kelangsungan kehidupannya. Dan bukan hanya untuk kelangsungan hidup jenis manusia, bahkan untuk kelangsungan akhiratnya. Dia punya anak, kemudian anaknya menjadi soleh, didoakan. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ada seorang tua di hari kiamat nanti, Allah masukkan dia ke surga. Ya Allah, kok saya dapat seperti ini? Rasanya saya belum layak lah dapat ini. Apa kata Allah SWT? Ini dikarenakan doa anakmu kepada dirimu. Anakmu yang mendoakan sampai dia masuk surga. Makanya ikhwatiddin. Ya. Jadi bagi pemuda-pemuda sudah layak nikah, mampu untuk menikah, masih menunda. Nah, ingat, mati nanti enggak ada orang yang mendoakan. Ya benar. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwasanya idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisbat din? Apabila seorang hamba sudah menikah, maka dia sudah mendapatkan setengah agama. Karena orang yang sudah menikah itu banyak pahala yang dia dapati. Termasuk pahala berinfak. Ya kita kan harus berinfak setiap hari. Kalau enggak ya bisa palang pintu tuh bisa. Kok, bang, hari ini mana, bang? Begitu. Infak wajib. Iya kan? Uang sekolah itu semua infak. Infak itu bukan harus ke masjid, bukan. Ya. Ke istri kita, ke anak-anak kita itu semua hitungannya infak. Nafkah itu kan dari infak. Berinfak. Coba yang lajang. Ada mereka tiap hari berinfak. Enggak usah besar-besar, setiap hari rutin 20.000. Kan enggak ada. Tapi orang yang sudah berkeluarga lebih daripada itu. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Puasa pengendali syahwat yang pertama, yaitu syahwat biologis. Yang kedua ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, puasa pengendali syahwat bicara. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yauma siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab." Apabila pada hari kalian sedang berpuasa, fala yarfath, jangan dia lontarkan ucapan-ucapan yang kotor, cacian dan makian. Wala yaskhab, jangan buat gaduh. Ini merupakan pengendali ikhwatiddin. Dengan seorang berpuasa, dia lebih mampu mengendalikan syahwat ngomongnya, syahwat bicaranya. Dan ketahuilah bahwasanya yang paling berbahaya di dunia ini dan paling banyak menimbulkan dosa adalah lidah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sempurna, al-muslimu itu alif lam menunjukkan kesempurnaan. Seorang muslim yang sempurna keimanannya, man salimal muslim, yang selamat muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan dari tangannya. Selamat muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Mengapa disebutkan lisan terlebih dahulu? Karena memang dosa lisan itu lebih banyak ketimbang dosa tangan. Dan dosa lisan lebih berat ketimbang dosa tangan. Itulah lisan. Dengan dia berpuasa bisa dia kendalikan. Fa idza kana yauma siyami ahadikum, pada hari kalian sedang berpuasa, fala yarfath wala yaskhab, jangan dia mencela dan jangan dia mencaci dan dia mengeluarkan ucapan-ucapan kotor. Walaupun memang mencela dan mencaci ini membatalkan puasa enggak? Hah? Enggak. Mencela dan mencaci, memaki orang, ya, memaki dengan menyebutkan apa namanya daftar isi kebun binatang, itu pun dipilih-pilih hewannya yang menyakitkan. Kan enggak pernah orang kalau dia mencaci orang, "Oh, dasar ayam," kan enggak ada kan? Dicari itu hewan yang paling jelek. Monyet. Dicari hewan yang paling besar najisnya, apa? Ya. Ya. Enggak ada, "Oh, dasar semut," enggak ada. Ular enggak ada, ya. Karena apa? Karena tujuan dia mencaci itu yang dihantam adalah apa? Sini. Sakitnya di mana? Sini. Itu yang dihantamnya. Beda tangan, ikhwatiddin. Tangan, kalaupun kita hantam, yang memar itu fisik. Fisik seminggu dua minggu sembuh. Tapi ketika lisan yang menghantam hati, itu bisa tahunan, bahkan bisa musuhan tujuh keturunan. Itulah dia bahayanya lisan. Dengan berpuasa, ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, ya, kita mampu lebih terkendali. Ya, lebih terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yada' qawla zur wa 'amila bihi, falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wala syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, masih mengamalkannya, masih melakukannya. Karena dusta itu bisa ucapan, bisa perbuatan. Misalnya apa? Dusta perbuatan. Misalnya nih, uang keluarnya sebenarnya 10.000 tambah 01. Satu aja kok nolnya Ustadz di belakang. Satu tapi jadi berapa? Itu namanya dusta perbuatan. Falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wala syarabah, maka Allah enggak perlu dia tidak makan dan tidak minum. Artinya Allah enggak perlu dengan puasanya. Padahal dalam sebuah hadis kudusi Allah mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam." Semua amalan anak Adam untuk dirinya illa siyam, kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana ajzi bihi," karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Tapi bagi orang yang dusta, ya, yang masih berdusta padahal dia sedang berpuasa, maka Allah enggak perlu dengan ibadahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanah tudzkaru min kathati salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi." "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan, itu dikenal banyak sholatnya, rajin puasanya, banyak sedekahnya. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha," tapi dia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. "Hiya finnar," kata Rasulullah, dia dalam neraka. Padahal tadi yang disebutkan apa? Banyak sholatnya, banyak puasanya. Orang seperti ini, ikhwatiddin, dia hanya sekedar puasa menghindarkan hal-hal yang membatalkan saja. Dia tidak menghindarkan dosa-dosa yang lainnya. Itu permasalahannya. Padahal ketika seorang tidak berpuasa saja, seluruh perkara-perkara yang diharamkan wajib ditinggalkan, apalagi di saat sedang berpuasa. Berbohong memang tidak membatalkan puasa, tapi dia bisa memupuskan nilai puasa kita. Kam min sha'imin laisa lahu min nasibin illal ju'i wal 'athas. Banyak orang-orang itu, ikhwatiddin, yang dia puasa tapi enggak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya sekedar untuk tidak makan dan tidak minum saja. Selebihnya dia lakukan. Dosa apa yang enggak dia lakukan? Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, seorang ketika dia sedang berpuasa, hendaklah dia kendalikan lisannya. Dan memang kita rasakan, ketika kita berpuasa, lebih mudah mengendalikan lisan ketimbang tidak sedang puasa. Misalnya nih, Ibu-ibu nih lagi gunjing nih. Eh, ibu fulan kok apa namanya? Lipstiknya kemerahan tuh ya. Puasa. Oh iya, enggak jadi. Nah, kan begitu. Iya. Kenapa? Ada yang ingatkan puasa. Coba tidak puasa, itu ditambahkan itu oleh ibu berikutnya. Oh betul, jilbabnya juga enggak matching dengan tali pinggangnya. Macam-macam lah. Ya. Tambah lagi. Kenapa enggak puasa? Tapi kan puasa. Bu, jangan. Sedang puasa kita ini. Oh, astagfirullah. Ah, begitu. Itulah berkahnya puasa. Lebih dapat mengendalikan syahwat dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Dalam sebuah hadis sahih, fa in sabba ahadun aw qatalahu. Apabila ada orang yang mencelanya, aw qatalahu atau menjahilinya atau menggaduhinya, falyakul inni shaim fa in sabbahu. Jadi kalaupun ikhwafiddin kita dicela orang, ingat kita sedang puasa. Jangan balas celaan dia. Ingatkan dia, saya sedang puasa. Jangan cela saya. Sekaligus mengingatkan diri kita, kita sedang puasa. Saya sedang puasa. Tidak usah dibalas celaan dia karena kita sedang puasa. Karena ikhwafiddin, kita enggak mencela orang. Tapi kadang-kadang orang mencela kita. Ketika orang mencela kita, kita inginnya balas, itu dia. Kita bagus-bagus nih di jalan raya nih, tenang, tiba-tiba ada yang nyalip, sep. Gimana? Kita pun naik spaning. Wah, begitu kan? Ada yang mancing. Itu permasalahannya ikhwatiddin rahimanillahu iyyakum. Oleh karena itu dengan ibadah puasa kita harapkan ikhwatiddin, kita harapkan kita lebih mampu untuk mengendalikan syahwat ucapan. Karena memang Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Coba perhatikan. Orang yang puasa dengan yang enggak puasa, pasti lebih banyak yang enggak puasa ngomongnya. Yang puasa kalaupun dia ngomong baca Quran, begitu kan? Karena yang puasa juga tahu ini kalau saya banyak ngomong ini habis energi. Kecuali para ustadz lah, ngomong aja. Itu ikhwatiddin, itulah berkahnya ibadah puasa itu, berkah. Ya. Energi yang berkurang di dalam tubuh ternyata juga bisa membuat kita itu enggak banyak ngomong. Sehingga ada yang enggak banyak ngomong akhirnya Pak tidur aja kerjaannya. Pak, salat iya. Begitu, enggak banyak ngomong. Makanya ibu-ibu juga enggak banyak ngomel kalau bulan puasa. Enggak banyak ngomel ya. Ya. Permintaannya juga enggak banyak. Biasanya minta ini, minta itu, enggak lagi. Ah, kecuali nanti kalau udah dekat-dekat hari raya boleh semangat lagi dia. Itulah ikhwatiddin rahimanillahi wa iyyakum, hikmah dan berkahnya ibadah puasa. Allah wajibkan, Masya Allah. Itu pun banyak juga kaum muslimin enggak puasa. La ilaha illallah, enggak ngerti dia. Itu tuh maslahat dia. Kemudian ikhwatiddin rahimanillahi wa iyyakum. Yang selanjutnya yaitu mengenai syahwat yang ketiga, yaitu syahwat emosi. Ya kan, kita ikhwatiddin sebagai seorang manusia pasti punya sifat marah. Punya sifat marah itu tidak tercela. Punya syahwat bicara tidak tercela. Punya syahwat biologis tidak tercela. Tapi harus ditempatkan dengan porsi yang sebenarnya. Kalau tidak, ikhwatiddin, dia akan menjadi bumerang untuk kehidupan dirinya sendiri. Termasuk masalah yaitu amarah. Manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah. Kalau ada manusia yang enggak marah, orang ini perlu diperbaiki. Dia harus punya sifat marah. Tidak boleh dia matikan sifat amarahnya. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena punya sifat marah yang ditempatkan pada porsi yang sebaiknya, yang sebenarnya, ini menunjukkan kesempurnaan iman. Man ahabba lillah, Barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadhalillah, marah karena Allah, wa atalillah, wa mana'alillah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmala iman, berarti orang ini sudah memiliki kesempurnaan iman. Mengapa demikian ikhwatiddin? Iya, kita harus marah di saat memang kita sudah pantas marah. Harus marah. Tapi kalau tidak terkendali amarah, maka amarah itu akan merusak kita. Dunia, akhirat juga akan merusak. Ketika amarah yang tak terkendali ini ikhwatiddin merasuki seorang, maka ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, beri aku wasiat." Wasiat itu kan sesuatu yang baik. Ternyata Rasulullah hanya memberikan satu wasiat saja. La taghdab. Jangan marah. Karena Rasulullah tahu ini orang pemarah. La taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran, la taghdab. Beliau mengulang-ulang, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Itu saja diulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika dia marah maka banyak akan merugikan dirinya. Ketika amarahnya tidak terkendali akan merugikan dirinya. Kan banyak kita dengar seorang suami marah. Marah, lemarinya dihantam, pecah apa namanya pintunya. Apalagi seorang ibu marah, marah dengkel dengan suaminya, diambil piring, dilemparkan, hancur. Setelah selesai amarahnya, ini piring cuma 5, tinggal 3, terus gimana kita makan ya? Ini lemari juga masih hutang, gimana kok bisa dihancurin? Menyesal. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang itu marah, coba rekam amarahnya. Setelah dia tenang, coba diputar lagi amarahnya. Pak, dengar. Misalnya istri antum lagi ngomel nih, gitu kan, rekam. Pelan-pelan rekam. Waktu dia senang, Dek, coba dengar ini. Ini ada syair-syair tersendiri nih, bagus syairnya ini. Didengarnya lah suara dia sedang ngomel, pasti dia ketawa sendiri. Apalagi kalau divideoin, masya Allah itu wajah orang gak ada yang tampan kalau marah. Gak ada yang tampan. Secantik-cantiknya orang ketika marah, gak ada yang cantik. Di shooting dia set. Ini Dek, ketika marah kemarin, ya Allah jeleknya. Itu mah efek daripada amarah. Makanya harus dikendalikan. Ya, harus dikendalikan. Dan puasa adalah salah satu pengendali amarah. Ya, puasa, pengendali amarah. Makanya kan kita kalau marah, sering orang-orang sekitar kita, jangan marah, puasa. Begitu. Jangan marah, puasa. Lebih enak kita ikhwatiddin. Ya, lebih enak. Seorang ibu pun ketika pulangnya, biasanya suami pulang marah-marah, "Bang, lagi puasa, jangan marah." Begitu ikhwatiddin. Bahkan fa in sabau ahan au qatalahu, kalau ada orang yang mencelanya atau menggaduhinya, falyakul inni shaim, katakan saya sedang puasa. Supaya dia terdidik dalam satu bulan tersebut mengendalikan emosinya. Terdidik ikhwatiddin. Bukan berarti maksudnya kalau ada kita sedang puasa, ada orang yang mencela kita, bukan berarti maksudnya, "Pak, saya sedang puasa. Ini Ramadan. Kalau Bapak mau cela nanti. Kalau Syawal awas. Kalau Syawal enggak. Tapi kalau sekarang enggak apa, saya sabar. Tapi Syawal awas. Saya enggak akan bisa sabar." Enggak begitu maksudnya. Ya. Maksudnya itu ikhwatiddin, ketika kita mampu mengatakan ini shaim, nanti di luar Ramadan juga seperti itu. Tetap terkendali emosinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. "Ma ta'uddu asra'atu fikum?" Menurut kalian itu apa? Yang mana yang dikatakan orang yang kuat, yang surah, jago gulat? Para sahabat menjawab, yaitu kulna alladhi la yasra'uhu ar-rijal, seorang yang enggak terkalahkan dalam bergulat, itulah yang pemenang, orang yang paling kuat dalam bergulat. Kata Rasulullah SAW, laisa kadzalik, enggak itu orang yang kuat, tapi lakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, seorang yang sanggup mengendalikan emosinya ketika marah. Itulah orang yang dikatakan orang yang paling kuat. Makanya ikhwafiddin, kalau kita lihat beberapa hadis, selalu Rasulullah menjadikan hati sebagai barometer. Pertama, hadis yang menyebutkan ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah di dalam hati itu ada mudghah, di dalam jasad itu ada mudghah, sekumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau bagus bagus dia, kalau rusak rusak semua jasad. Ala wa ya qalbu, itulah hati. Rasulullah juga menyatakan laisal ghani an kathatil arad, tidaklah yang dikatakan orang kaya itu banyak harta benda, walakinal ghina ghinan nafs, tapi yang kaya adalah kaya hati. Termasuk ini Khofiddin, bukan dikatakan orang kuat itu yang menang dalam setiap gulakan, pergulatan, enggak. Tapi yang dikatakan orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia sedang marah. Sudah pantas dia untuk marah, tapi dia kendalikan dirinya, tidak marah, menahan amarahnya. Kenapa? Dia tahu ini amarah ini hanya diberikan untuk hal-hal yang penting-penting saja. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qadhimal ghaidh wa huwa qadir ala ayyan fadahu, da'ahu Allah ala ru'usil khalaik, summa yukhayyiruhu min ayyi hurun in syaa." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya sementara dia bisa untuk melampiaskan amarahnya, maka nanti di hari akhirat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Artinya inilah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang hebat. Kemudian Allah suruh, silakan kamu pilih bidadari mana saja yang kamu inginkan, pilih. Itulah orang yang mampu menahan amarahnya sementara dia bisa melampiaskannya. Ini yang dikatakan orang yang kuat. Seorang suami marah dengan istrinya gara-gara ibadah Ramadan puasa, rupanya ketika dia makan kurang pedasnya atau kurang garamnya, marah. Demikian ikhwan, marah. Dia bisa ngomelin istrinya, kamu ini bagaimana? Kok kurang cabai? Nggak tahu awak kok orang Minang, begitu nanti. Ya, saya sudah selesai sukanya pedas, kamu ini gimana ini? Masa manis? Begitu. Seharusnya bisa, ya, bisa dia marahi istrinya, tapi enggak. Oh, mungkin karena dia nggak cicipin atau namanya juga puasa, begitu kan? Tahan amarahnya. Ini orang istimewa. Ini orang yang benar-benar istimewa. Dan ini yang dikatakan orang yang benar-benar sabar. Tapi kalau sang istri misalnya, ya, si suami tadi bisa dia tampar istrinya, bisa kan? Bisa dikatakan ini makanan kurang pedas, dasar kamu nggak bisa masak, makmu juga nggak bisa masak, saya yakin nenekmu juga nggak bisa masak, semua kena. Namanya juga kalau orang sudah marah tuh semua disebutkan, apa yang teringat, ya, semua disebutkan, nggak peduli dia. Yang penting orang yang diomelin ini sakit hati, itu aja dia. Itu tujuannya. Pokoknya apa yang bisa membuat dia sakit hati itu yang dibuat. Tapi Khofiddin dia kendalikan dirinya. Beda halnya seorang yang dibuat marah oleh majikannya. Seorang pegawai diomeli oleh direkturnya. Sabar, sabar. Ya memang harus sabar. Apa ada pilihan lain? Ada pilihan lain? Mau diomeli, suruh keluar, dipecat. Itu Khofiddin. Maunya sabar, iya, itu namanya sabar terpaksa. Yang seperti ini nggak dipanggil, ya. Jadi kalau ada seorang yang pegawai yang sabar dengan majikannya, ya Allah saya kok nggak dipanggil, karena kamu terpaksa sabar, ya. Atau kalau istilah orang Medan, redo dia, redo, rela tapi dongkol. Seorang istri misalnya diomeli oleh suaminya, padahal dia tahu dia nggak salah, kan maunya kan di balik membalas, begitu kan? Tapi dia sabar. Kenapa? Kalau saya balik ngomel, bisa dicerai. Kalau saya balik balas, malah nanti bisa ditampar. Sementara suaminya tinggi besar, dia kurus kecil. Akhirnya gimana? Sabar. Memang mau ada alternatif lain selain sabar, memangnya? Kan tidak ada alternatif lain. Itulah Khofiddin, ya. Dan ibadah puasa itu bisa melakukan hal itu. Mereka yang melakukan ibadah puasa dapat mewujudkan cita-cita kita seperti itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi sebagaimana yang kita katakan tadi, bukan berarti seorang yang sedang puasa enggak boleh marah. Ingat, dia bahkan wajib marah ketika dia melihat kemungkaran. Wajib marah. Karena ikhwatiddin, Rasulullah mengatakan contohnya ini, muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian ketika mereka salat, ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alayhi wa hum fi 'ashr sinin. Pukul dia kalau sudah berusia 10 tahun. Dia lihat anaknya disuruh salat enggak mau, orang sudah 10 tahun. Mau dia pukul. Saya lagi puasa. Salah. Harus dia pukul. Ya tapi papi pukulnya jangan pakai balok 2-3 itulah, di kepala, di kaki. Pukul ini memang pukul kita menunjukkan dia marah karena dia sedang melakukan sebuah kemungkaran. Seorang suami melihat istrinya keluar rumah tak pakai jilbab, wajib marah. Ya, wajib marah. Ya, artinya sudah melalui proses, sudah dikasih tahu, nasihati, enggak juga, wajib marah. Jangan astagfirullah. Astagfirullah. Terserah kau lah, Dik. Enggak bisa. Aku lagi puasa ini, enggak bisa marah. Orang puasa itu enggak boleh marah. Salah. Ya, keliru. Dia wajib marah. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya, kekuasaannya. Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita dunia dan akhirat, kita harus rubah kemungkaran itu, ikhwatiddin. Kita lihat kemungkaran pada istri kita, kita lihat kemungkaran pada anak kita, maka kita harus gunakan kekuasaan itu untuk merubah kemungkaran. Atau dia meningkat menjadi seorang RT, dia gunakan kekuatan power RT-nya itu untuk merubah kemungkaran warga yang ada di bawah dia. Naik lagi, camat, lurah, camat, gubernur, semakin lama semakin berat tanggung jawabnya, dan dia wajib marah setiap kemungkaran yang dia lihat di warga yang ada di bawah tanggung jawab dia. Berat. Kita aja punya anak 3-5 keteter untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai satu provinsi. Masya Allah, itu ngeri ya. Ya, ngeri. Kalau katakan itu kenapa? Kamu biarkan saja dia buka apa namanya? Buka jualan khamar. Ya Allah, namanya juga HAM. Ya, mana bisa? Ya, itu kan HAM, itu serah-serah dia aja ya Allah, enggak bisa. Dia akan kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah diangkat sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Orang-orang yang enggak berada di bawah kekuasaan dia. Kalau dengan istrinya misalnya, istrinya enggak pakai jilbab, istri enggak salat, Dek. Salat. Salat. Bisa begitu, ya. Atau dia nasihatkan pertama, kedua, kita semakin keras, semakin boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum nusyuzan aw i'radan." Kalau kalian khawatir dengan kedurhakan istri kalian, "Fa'idhuhunna," beri dia nasihat. "Wahjuruhunna fil madaji," pisah ranjang. "Wadribuhunna," pukul. Ini kan menunjukkan marah. Ya. Kalau enggak mau juga, kan ada juga sih istri-istri yang seperti itu. Diingatkan, di salatlah, di tutuplah auratnya. Enggak juga. Akhirnya suaminya pisah ranjang. "Bang, enggak tidur dalam?" "Enggak, di ruang tamu aja." "Ya sudah. Terserah." Sampai adik sholat, bang, jangankan pisah ranjang, pisah provinsi juga masalah kan? Udah, akhirnya tingkatkan, nggak mempan di jurus kedua, pakai jurus ketiga dipukul. Mau dipukul, istrinya nangkis. Mau bilang apa lagi? Kebetulan dapat jodoh karate do istrinya. Sementara suaminya nggak pandai berkelahi, begitu mau dipukul suaminya, dia tangkis, pukul suaminya, pingsan suaminya. Nggak bisa berarti pukul. Ini kan sudah menunjukkan sifat marah. Marah kita dinampakkan. Maka sudah. Faba'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Maka minta utusan dari perempuan, minta dari utusan si suami, undingkan. Ini gimana nih anak kita ini? Kalau perlu pisah, pisah. Pisah dengan cara yang baik-baik. Demikian ikhwatiddin. Ya. Tapi kalau istri bisa seperti itu dengan suami. Nah ini. Fa'ilam sati fabilisani. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Seperti istri dengan suami, enggak bisa. Bang, abang sholat. Ini saya sudah ingatkan, bang. Abang sholat. Enggak mau juga pisah ranjang, begitu. Dek, terusin, enggak. Sampai abang sholat, aku baru mau sholat, tidur dengan abang. Kemudian, enggak juga. Datang dia dari dapur, bawa kuali itu. Tokokkan di kepala suaminya. Abang sholat apa enggak? Bisa? Enggak bisa. Khafiddin. Ya, enggak bisa. Oleh karena itu, ini karena ini tidak berada di bawah tanggung jawab dia. Ya, tidak berada di bawah tanggung jawab dia. Jadi bagaimana? Itu termasuk dalam yang kedua. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Demikian ikhwatiddin. Dengan istri kita bisa kita katakan, "Dek, tutup aurat." Kalau istri tetangga, "Tutup, Dek, auratnya." Tutup. Kalau enggak aku pukul kau. Begitu bisa. Datang suaminya nanti yang mukul. Karena apa? Tidak berada di bawah kekuasaan kita. Itu ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Marah harus tetap ada pada diri kita, tapi letakkan pada tempat yang syar'i. Karena Rasulullah juga pernah marah. Tapi Rasulullah SAW pernah marahnya itu bukan karena beliau dicercanda. Beliau marah apabila melihat apa yang diharamkan Allah dilanggar oleh para sahabat. Itu baru Rasulullah marah. Makanya ketika Rasulullah bersama para sahabat datang seorang Arab Badui ditariknya oleh Rasulullah. "Ya Muhammad, kasihkan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu." Ditarik sampai berbekas lehernya. Rasulullah tersenyum. Coba siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Senyum. Kita diginikan orang, sesabar-sabar kita, senyum-senyum kita tetap pahit senyumnya. Begitu. Tetap enggak bisa, tapi Rasulullah tersenyum manis. Bisa seperti itu. Ya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita ini kan banyak marah karena apa namanya? Kepentingan kita dilalaikan oleh orang. Itu dia. Suami marah mau tidur, ternyata tempat tidur belum dibersihkan. "Dek, gimana ini? Tempat tidur belum dibersihkan." Ah, begitu. Kepentingan kita. Tapi ketika ada syariat Allah yang dilanggar, sabar dia. "Saya sabar, sabar." Tapi kalau kopi enggak disuguhkan, marahnya luar biasa. Ini marah yang tidak sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Nabi Musa juga begitu. Disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifan qala bi sama khalaftumuni mim ba'di a'ajiltu a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhi yajurru ilai. Ketika Nabi Musa pulang dari Miqat, Nabi Musa kan berbicara dapat wahyu dari Allah di Bukit Tur Sina selama 40 hari. Ya. Pulang-pulang Nabi Musa itu bawa alwah. Itu tulisan yang isinya adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia melihat Bani Israel yang tadinya menyembah Allah berubah menjadi menyembah anak sapi. Siapa yang gak mendidih darahnya melihat seperti ini? Itu Bani Israel yang mereka sudah lihat langsung bagaimana mukjizat-mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah lihat sendiri langsung bagaimana tongkatnya Nabi Musa membelah lautan. Bahkan Allah katakan kataudil azim, seperti gunung. Jadi mereka kalau pegang air enggak begini tapi basah. Dindingnya air. Kemudian yabisan, jalannya ini kering. Biasanya kan kalau sesuatu yang baru terkena air basah, ini enggak kering. Insyaallah mereka lihat langsung. Mereka juga lihat langsung bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Langsung mereka lihat. Mereka juga sudah mendapatkan nikmat dari Allah, makanan siap saji, manna wa salwa. Langsung makan. Masya Allah. Gak banyak umat yang dapat ini. Yang dapat hanya dua. Umat Nabi Musa dengan hawarinya Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Ma'idah. Satu lagi Maryam alaihissalam, ya, mendapat buah-buahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak banyak. Ini menunjukkan umat-umat yang istimewa. Mereka sudah lihat langsung, ya, langsung dapat manna wa salwa. Langsung datang, masya Allah. Enggak perlu mereka masak, enggak perlu mereka menanam-nanam, langsung mendapatkan. Mereka juga sudah lihat bagaimana ketika mereka meminta Nabi Musa air untuk diminum, Nabi Musa pukulkan tongkatnya di sebuah batu di padang pasir, fan fajarat min husnata asyrata aina, maka keluarlah dari batu tersebut 12 mata air. Qad alima kullu unasi mashrabahum, masing-masing suku tahu mana airnya, mata air untuk jatah mereka. Langsung ihfidid di batu. Langsung mereka lihat. Begitupun ternyata ditinggal 40 hari, masya Allah. 40 hari tinggal, pulang-pulang menyembah anak sapi, mendidih, ya, mendidih darah Nabi Musa. Ini masalahnya bukan masalah yang mudah, ini masalah kesyirikan. Kok malah menyembah anak sapi? Parah sekali, anak sapi yang disembah. Marah Nabi Musa. Wa alqal alwah, yang tadi tulisan-tulisan firman Allah yang ada di tangannya dibuang. Dia cari Nabi Harun sebagai wakil dia. Mana Harun? Ketemu Harun, dipegang kepalanya, dipegang jenggotnya, ditarik. Saking marahnya ikhwatiddin. Ya. Saking marahnya itu. Itu dikarenakan apa ditarik jenggotnya Nabi Harun? Karena dia punya jenggot. Ditarik. Sampai seperti itu marahnya Nabi Musa. Kok seperti ini kutinggalkan? Hanya 40 hari sampai seperti ini parahnya. Marah Nabi Musa. Jadi boleh marah ikhwatiddin, bukan enggak boleh marah. Manusia itu harus punya sifat marah, tapi harus dikendalikan. Ibadah Ramadan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan amarah emosional. Fa in sabba ahadun aw qatalahu, kalau ada yang mencelanya atau menjahilinya, au jahilahu, atau yang menggaduhinya, falyakul inni shaim, katakan saya sedang puasa. Sehingga diharapkan dengan sebulan dia seperti itu, diharapkan di luar ketika masuk Syawal dia sudah terbiasa dengan mengendalikan amarahnya. Kemudian ikhwati fiddin rahimanyallah wa iyyakum, yang terakhir yaitu syahwat perut. Ini memang salah satu masalah nih kalau Ramadan ini. Ikhwati fiddin rahimanyallah wa iyyakum, kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia kita mau tidak mau harus makan. Apa hukum makan? Wajib, mubah, makruh, haram atau apa? Mubah. Ya. Makan hukumnya mubah. Tapi kalau enggak makan-makan sampai mati, jadi haram. Atau makan sampai penyakitan, jadi haram juga. Berarti dia harus dikondisikan makan ini, ya, makan harus dikondisikan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarram min batnih, sungguh tidak ada kantung yang diisi oleh anak Adam lebih parah, lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Bihasbil muslim ukulat, dalam riwayat yang lain luqaimat yukimna sulbah, cukuplah seorang muslim itu kalau dia makan, makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Itu saja, tidak berlebihan. Dia makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Dengan bisa dia tegakkan tulang punggungnya, dia bisa melaksanakan aktivitas kewajibannya sehari-hari. Ibadah kepada Allah, kewajibannya terhadap keluarga, kewajibannya terhadap masyarakat, itu dengan tegaknya tulang punggung. Tapi kalau dia gak makan-makan sampai dia tidak bisa menegakkan tulang punggung, sengaja dia tidak makan-makan, maka haram hukumnya. Apalagi kalau gara-gara protes dengan hukum, satu hukum, gak makan-makan meninggal, bunuh diri namanya. Haram dalam Islam, gak boleh seperti itu. Kemudian ikhwatiddin, fa in kana la mahalata, kalau memang dia makan juga, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Itulah yang seharusnya, ya. Inilah standar ukuran seorang muslim yang makan. Demikian ikhwatiddin. Dengan kita berpuasa, Ya, dengan kita berpuasa, kita bisa menstandarkan makan kita. Walaupun ketika seorang muslim itu banyak juga ketika dia buka puasa, masya Allah, siangnya puasa, malam dia puasi habis-habisan. Itu yang ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang melanggar aturan. Ya memang tidak sampailah dikatakan haram, tapi akan bermudarat untuk dirinya. Berapa banyak orang yang berbuka puasa ikhwatiddin di mana tujuan makan itu kata Rasulullah untuk menegakkan tulang punggungnya, tapi ternyata setelah dia makan malah dia enggak bisa mengangkat tulang punggungnya. Karena apa? Kenyangan. Hayal shalah, aduh gimana ya? Apalagi sampai melangkahkan kakinya ke masjid, masya Allah berat. Berarti sudah apa namanya, melenceng dari tujuan makan itu sendiri. Kita sebagai seorang muslim ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, jadikan hal-hal yang mubah itu menjadi sebuah ibadah, termasuk makan. Karena Islam, masya Allah, tidak ada syariat yang seperti Islam yang mengatur setiap lini kehidupan. Dari dia tidur sampai tidur lagi diatur dalam Islam. Sangat rinci, sangat terperinci, termasuk masalah makan. Makanya kalau kita makan yang hukum asalnya mubah, dilaksanakan tak berpahala, tinggalkan tak berdosa, tapi kalau kita niatnya bagus dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, maka kita dapat pahala. Karena namanya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum." Orang-orang kafir itu, para ikhwatiddin, kata Allah, orang-orang kafir itu mereka itu makan dan bersenang-senang seperti binatang, seperti hewan, binatang ternak. Wan naru mathwal lahum, tempat mereka itu di neraka. Berarti seorang muslim jangan seperti itu. Dia makannya harus makan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Harus porsinya sebagaimana porsinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala katakan itu seperti binatang ternak, orang kafir kalau makan? Karena memang ikhwatiddin, ya, binatang ternak itu kalau seorang manusia makannya seperti binatang ternak, itu binatang ternak lebih berharga dibandingkan manusia itu sendiri. Kalau seorang manusia makannya seperti makan ternak, seperti ternak, seperti lembu, ngunyah, ngunyah terus, ngunyah, itu binatang ternak lebih berharga dibandingkan dia. Contohnya ini, kalau bapak punya lembu, punya kambing, makan, makan, makan, kambingnya gemuk, lembunya gemuk, tegap, tinggi, orang nanya, ini kambing siapa? Kambing saya. Ya kan? Coba istri, makan, makan, makan, gemuk, ini si siapa? Mbuh. Begitu. Begitu. Iya kan ikhwatiddin? Orang bangga punya binatang ternak gemuk tinggi, tapi dia enggak bangga ketika dia memiliki seorang yang gemuk. Bahkan yang punya badan pun enggak pede dia kan. Untuk bertemu orang, gemuk kali saya. Dia sendiri enggak pede dengan badan dia. Itulah Islam ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dirinya. Itu masih gemuknya, belum lagi masalah berbagai macam penyakit yang akan menggerogoti kesehatannya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi', qala kana Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskin. Abdullah Ibnu Umar, dia tidak makan kecuali harus ditemani oleh seorang miskin. Fa ya'kulu mahu fa adkhaltu fa ya'kulu mahu, dan dia makan dengan orang miskin tersebut. Fa adkhaltu rajulan ya'kulu katsiran. Pada satu hari aku bawakan seorang miskin yang banyak makannya. Kemudian setelah makan, faqala, dia berkata, "Ya Nafi, wahai Nafi." Nafi ini kan ajudannya, mantan hamba sahihnya Abdullah bin Umar. "Ya Nafi, la tudkhil hadza alayya." Ya Nafi, lain kali jangan seperti ini dibawa. Yang seperti jangan bawa kemari. Kenapa? Ngabis-ngabisi aja gitu kira-kira bahasa kita. Kenapa ikhwatiddin? Sami'tu Rasulullah yaqul, kan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Al mu'min ya'kul fi mi'an wahidan." Seorang mukmin itu makannya dengan satu perut. "Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a." Sementara orang kafir makannya dengan 7 perut. Itu ikhwatiddin. Dan memang kalau kita punya tamu makannya congok, gelisah kita memang. Iya, apa yang disuguh hilang. Ya. Suguh habis, habis, apa saja habis. Masyaallah. Apalagi kalau lagi walimah. Walimah perbaikan gizi. Itu piringnya sudah besar, menggunung. Jangankan kita yang berbuat seperti itu, duduk di sampingnya pun kita segan sudah. Kawan siapa itu? Kak tahu. Karena sudah kelewat porsinya. Begini dia makan. Dagingnya 4, tempenya 4, belum lagi nasinya. Begitu. Bawanya pun 2 tangan begitu. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Memang secara muru'ah juga sudah melanggar. Ya. Sudah melanggar secara muru'ah. Itulah dia, masalah makan saja itu ikhwafiddin, ada akhlaknya. Masalah makan tetap ada akhlaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallam dafa dhaifun wa huwa kafir. Pada satu hari Rasulullah kedatangan seorang tamu. Tamu ini orang kafir. Tandanya ikhwafiddin, ya. Ketika kita kedatangan seorang kafir sebagai tamu, tetap kita harus muliakan. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tamunya jika memang dia sudah menerimanya. Tapi kalau dia belum sanggup menerimanya, dia boleh pulang. Pak, idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian pulang, maka pulang. Taib, ini orang kafir datang ke rumah Rasulullah. Kemudian fa'amara Rasulullah sallam bisyatin fasyariba hilabaha summa ukhra. Maka Rasulullah menyuruh agar diperas susu kambing. Satu kambing disuguhkan kepada dia, habis. Fa'amara ukhra, Rasulullah cari kambing yang lain. Fasyariba, disuguhkan lagi, diminum, habis. Dua kambing udah. Hatta syariba hilaba sab'i syah, sampai 7 kambing baru dia kenyang. Tamu kafir ini. Ya. Summa asbaha fa aslama. Kemudian dia masuk Islam. Datang lagi kepada Rasulullah SAW, bertamu lagi. Kemudian fa amara lahu Rasulullah SAW bisyatin. Rasulullah suruh coba peraskan susu kambing untuk dia ini. Disediakanlah satu kambing disediakan untuk dia. Fasyariba hilabaha, dia pun minum. Summa amara ukhra. Setelah habis, coba perahkan satu kambing lagi. Falam yastatimmaha, ternyata untuk kambing yang kedua enggak sanggup dia habisi. Padahal tadi sebelumnya 7 kambing, ini yang kedua enggak sanggup dia habisi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'min yashrabu fi mi'an wahidin, seorang mukmin minumnya dengan satu perut. Wal kafir yashrabu fi sab'ati am'a, dan orang kafir minum dengan 7 perut." Nah, jadi kita bisa kira-kira lah kalau orang kafir tuh seberapa banyak makannya. Kita harus di bawah itu. Tapi seringnya beda ikhwafiddin. Yang kafirnya gitu gitu. Kita buh. Terbalik jadinya. Kita yang lebih banyak dibandingkan dia yang makan. Seharusnya kebalikannya. Kita yang lebih sedikit dibandingkan makan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, ta'aman isnaini kafin lebih salasati. Makan yang makan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Wa ta'amu salasati kafin li arba'ah. Dan makanan 3 porsi cukup untuk 4 orang muslim. Itulah ikhwafiddin sikap seorang muslim dalam yang terkait dengan masalah makan. Sikap sebagai seorang muslim terhadap makan. Artinya ikhwafiddin kendalikanlah. Bukan enggak boleh makan, silakan. Silahkan. Malah Allah menyuruh kulu washrabu, makan dan minum kalian. Perintah dari Allah. Kulu washrabu, makan dan minum. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Ketika puasa memang masya Allah terkendali masalah syahwat makan. Tapi ketika buka puasa air saja berapa itu jenisnya? Teh manis dingin, es koteng, jus jeruk, jus poligami, jus apa lagi begitu. Itu semua rasanya mau diminum. Lupa dia ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tidak begitu adabnya dalam makan dan minum juga tidak seperti itu. Abdullah ibn Abbas mendefinisikan, ya, Sofyan al-Thawri mendefinisikan yang dikatakan makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Apa yang dikatakan berlebihan? Ma anfaqta min ghairi ta'atillah fahuwa sarfun. Apa yang kamu infakkan untuk selain ketaatan Allah maka dikatakan berlebihan. Walau kana qalilan, walaupun hanya sedikit. Kita punya harta nih, kita gunakan untuk, bukan untuk ketaatan Allah, maka itu dikatakan sarf, dikatakan berlebihan. Kita makan, seharusnya kan makan ini untuk menguatkan kita untuk ibadah, tapi habis makan malah malas ibadah, berarti itu sarf, berlebihan, tidak boleh. Lebih parah lagi kalau mubazir, ya, mubazir ini berarti sudah dibuang. Allah katakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah kawan-kawannya setan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Inilah pengendali empat syahwat, di mana bukan tercela orang memiliki empat syahwat ini. Syahwat biologis, syahwat apa lagi? Bicara, kemudian marah dan makan. Ini bukan tercela orang yang memiliki syahwat ini, tapi Islam menyuruh kita mengendalikannya. Salah satu cara mengendalikannya, Allah wajibkan kepada kita ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memang mampu mengendalikan syahwat-syahwat kita tersebut. Jangan sampai dia tidak terkendali. Kalau dia sudah tidak terkendali, maka hal itu akan pasti dan pasti akan bermudarat untuk kehidupan kita dunia, apalagi di akhirat kelak. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Langsung juga boleh, silakan. Ya. Salam. Saya tanyakan mengenai sahabat yang berbeda sama poin yang sahabat bilang ketiga, emosi itu amarah. Terus tadi teman-teman adalah boleh marah apabila itu menjadi